cepetan kesini dong, please. Gue sendirian. Gue takut. Iya, kamu di mana? Ya udah, tunggu di situ ya. Kamu tunggu di situ. Tungguin aku. Jangan kemana-mana. Sorry. Gue harus pergi sekarang. Sorry banget. Kamu bukanlah diriku.